إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah, khususnya pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan satu kegiatan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan di dalam jadwal. Semoga ini bisa menjadi ibadah yang semata-mata mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi ibadah yang terkabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi bagian dari doa, di mana doa itu merupakan ibadah. Sebelum kemudian dibagi menjadi dua, doa ibadah dengan doa masalah. Doa ibadah itu mencakup seluruh aktivitas kegiatan yang diniatkan dengannya mengharap ridha, mengharap ganjaran balasan yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Terkandung di sana permohonan, terkandung di sana harapan, terkandung di sana keinginan dan permintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mulai berbagai macam zikir-zikir yang sesuai dengan sunnah. Demikian pula salat dengan seluruh macamnya yang wajib, demikian pula yang mustahab, puasa, zakat, sedekah, umrah, haji, demikian pula talabul ilmi, berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua adalah ibadah, dan di dalamnya terkandung permohonan kepada Allah. Ketika dijalankan ibadah tersebut, ada keinginan yang kuat agar diterima ibadahnya dan agar diberikan balasan yang berlipat ganda, dan agar kemudian menghasilkan derajat kemuliaan di negeri akhirah. Dimaksudkan, diinginkan dengan seluruh aktivitas ibadah tadi, ingin mendapatkan jannah. Maka ini doa. Doa yang di situ ada bil qaul, ada bil fi'il. Ada doa yang dipanjatkan dengan ucapan, ibadah-ibadah dengan lisan, dan ibadah-ibadah dengan perbuatan, serta terpanjatkan dari apa yang diniati, yang diinginkan di dalam hati. Ini semua ada di dalam seluruh ibadah, apabila seorang mengetahui bahwa ibadahnya itu memang dibangun, dia telah menyengaja di dalam ibadahnya untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semua adalah doa. Itu semua diharapkan terkabul ganjarannya dan mendapatkan barokah, sehingga mendatangkan sekian banyak kemanfaatan. Berbagai macam kebaikan-kebaikan diperoleh dari seluruh aktivitas ibadah tadi. Sehingga diantara ulama salaf, ketika mereka berhajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, banyak-banyak menjalankan ibadah. Bukan sekedar menengadahkan tangan, memanjatkan kepada Allah permohonan, mengucapkan hajat-hajat disampaikan kepada Allah, tapi serius mendekatkan diri kepada Allah, serius berusaha mempersembahkan segala apa yang mampu dilakukan untuk agar diterima, agar menjadi dekat, agar didengar, agar kemudian Allah memperkenankan apa yang menjadi hajatnya. Yang kedua, doa masalah, yaitu seorang memang memilih kalimat-kalimat dia panjatkan sesuai dengan kondisi keadaan yang sedang dialami, lalu dia mohonkan kepada Allah sesuai dengan apa yang dia ingini dengan kondisi-kondisi tertentu. Itu namanya doa masalah. Dan semua itu adalah senjata, semua itu adalah asas yang harus ada pada setiap hamba yang muslim, apalagi ahlu sunnah. Karena di samping diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, juga diancam bagi siapa yang enggan untuk berdoa, enggan menjalankan berbagai macam ibadah, dan enggan menengadahkan, menundukkan diri, tunduk kepada Allah, menyampaikan hajat-hajatnya, dikategorikan orang-orang yang sombong. Udu'uni astajib lakum. Berdo'alah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan kepada kalian. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan terhina. Enggan memohon kepada Allah, enggan mendekatkan diri kepada Allah, enggan berhajat kepada Allah, kategori orang sombong. Tidak merasa ada hajat, mencukupkan diri. Tidak merasa ada keperluan kepada Allah. Ini kesombongan. sementara kondisi manusia itu sangatlah lemah. Kalaulah bukan karena pertolongan, bukan karena rahmat, bukan karena apa yang diberikan kemurahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, manusia tiada daya, tiada upaya, apalagi sampai bisa menghasilkan apa yang diingini. Untuk berusaha, untuk berupaya, dia tidak akan mampu. Oleh karena itu, ikhwana fillah, rahimani wa rahimakumullah, aktivitas ta'lim, aktivitas talabul ilmi, aktivitas yang kita lakukan sehari-hari, kuatkan rasa ingin mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ihtisab, memang memohon, memang menghaturkan hajat kepada Allah. Seiring dengan itu Allah akan kabulkan. Seiring dengan itu Allah akan tunaikan. Seiring dengan itu Allah akan berikan berbagai macam pertolongan-pertolongan, jalan keluar-jalan keluar. Dengan apa yang telah dia upayakan, seorang hamba itu mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip dasar. Ini modal utama ketika kita menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan ibadah. Harus motivasinya karena ingin mendapatkan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Harus kekuatan yang dia bangun di dalam hatinya, yang ada di benaknya, yang dia pikirkan, yang dia angan-angankan, itu hanya apa yang ada di sisi Allah, bukan yang ada di sisi selain manusia, selain Allah, di sisi manusia, di sisi makhluk, dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Kita akan membaca kembali kitab kita Masail Jahiliyah dengan penjelasan Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Namun sebelumnya ada satu hal yang ingin Anda sampaikan terkait dengan aktivitas kita di tengah masyarakat. Kita teringat akan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang antum insyaallah hafal, hadis Umar radhiyallahu taala anhu, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ittala'a 'alaina rajulun shadidu bayadhi siyab شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر. Ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu majlis, ketika tiba-tiba muncul seorang laki-laki dengan penampilan yang gagah, pakaian putih bersih, dengan rambut hitam legam, tidak ada tanda bekas datang dari tempat yang jauh, dan tidak pula ada di antara kami yang mengenalnya. Ada satu faedah penting dari gambaran yang disebutkan, bahwasanya orang ini datang, muncul ketika dilihat tidak ada bekas datang dari tempat jauh. Tapi ketika dikatakan orang setempat, tidak ada yang mengenalnya. Yang ingin kita sampaikan adalah, ternyata sudah menjadi urf, sudah menjadi satu bagian yang tidak bisa dipisahkan, ketika seorang itu berada, tinggal di tempat yang sama, itu otomatis akan saling mengenal. Buktinya apa? Ketika orang ini muncul, dikatakan dari jauh tidak ada tanda-tandanya, dikatakan orang sini tidak ada yang kenal. Menunjukkan bahwa ketika seorang tinggal di suatu tempat, di sana akan ada interaksi saling kenal-mengenal. Nah, ternyata banyak kasus orang dengan penampilan pakaian putih, ya, pakai jenggot, pakai kopiah, tinggal di suatu tempat tapi masyarakat setempat tidak mengenalnya. La yura 'alaihi atharu safar wa la ya'rifu minna ahadun. Ya. Ini orang datang dari mana? Tidak ada tanda-tanda safar. Dikatakan orang sini, kami tidak ada yang kenal. Pak RT enggak kenal, tetangga sebelah enggak kenal, kegiatannya apa? Kerja di mana? Ya, kayak malaikat Jibril saja. Ya, tiba-tiba muncul. Ternyata belakangan nanti terkenal ketika sudah ada kejadian ditangkap, ada kejadian berbuat ini, berbuat itu. Terlibat dengan kejahatan-kejahatan terhadap negara. Sementara simbol yang sebelumnya ditampakkan, sebagiannya mereka membawa atribut Islam, atribut sunnah. Maka oleh karena itu, kita mengambil ibrah agar kemudian kita tidak seperti orang asing tadi. Kita tinggal di suatu tempat, ya kita berinteraksi, kita dikenal oleh orang-orang di sekitar kita, masyarakat kita. Kegiatan kita, aktivitas kita, komunitas kita, mereka bisa tahu. Nah, satu di antara tugas agar ini bisa terwujud, agar kemudian kita tidak seperti laki-laki yang datang yang ternyata itu adalah Jibril, maka harus ada kegiatan-kegiatan yang langsung bersinggungan dengan masyarakat. Ini kita ingatkan lagi dikarenakan kita sudah terkonsentrasi pada suatu tempat di sini, khususnya di masjid kita, yang sebelumnya masing-masing beraktivitas sering bertemu dengan masyarakat ketika berjamaah di masjid. Ya. Ketika kita sudah punya masjid sendiri, kita dengan waktu yang terus terjadwal, aktivitas yang padat, hampir kehilangan momen untuk bersama masyarakat. Sebelum ini akan menjadi celah negatif, maka kita perlu mengingat sama-sama dan perlu untuk membawa diri agar jangan sampai memunculkan nilai-nilai yang bisa dikoleksi oleh pihak-pihak yang menginginkan dengan kepentingan tertentu untuk melancarkan niat-niat tidak baik. Alhamdulillah, kita sudah bertahan sekian lama, dan alhamdulillah sebagian kita semua masing-masing punya akses ke masyarakat. Namun seiring dengan kegiatan yang banyak dan juga seiring dengan komunitas yang juga semakin bertambah, satu demi satu datang. Ini tetap kita pelihara, ini tetap kita ingatkan, ini tetap kita jaga baik-baik. Karena satu kekeliruan, satu kekurangan, satu kelalaian, satu kecerobohan, ini sulit untuk dihapus. Ibarat ketika seorang menikah, suami istri dengan harmonis, begitu sudah jatuh talak, bisa dihapus? Tidak bisa dihapus. Rujuk bisa, tapi dihapus tidak bisa. Tetap talak satu, tidak bisa dihapus. Walaupun rujuk, nanti talak lagi, ini jadi talak dua, walaupun rujuk tidak bisa dihapus. Begitupun kondisi interaksi kita yang baik di tengah masyarakat itu kita jaga dengan semaksimal mungkin, agar kita ada meluangkan potensi yang ada pada kita untuk memberikan kepada warga, kepada masyarakat bagian-bagian yang kita bisa berkontribusi, yang dengannya kita memiliki peranan, sehingga kita tidak seperti pendatang yang dikatakan datang dari jauh tidak nampak tanda safar, dikatakan orang setempat tidak ada yang kenal. Nah, prakteknya perlu kita sebutkan. Salam, jelas. Jika kita lewat khususnya yang mondar-mandir, ya terkadang karena gugup atau karena buru-buru, kita tidak begitu memperhatikan ada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita sedang berjalan dengan sepeda motor atau dengan mobil, ada sebagian masyarakat duduk di pinggir jalan atau berdiri, mereka mengobrol. Kalau memang ada waktu dan tidak ada sesuatu yang mendesak untuk dikejar, sempatkan singgah, salaman. Ya, gimana kabar Pak? Ya, ini akan menjadi modal baik. Setidaknya ada tersambung sesama warga, agar kita juga menjadi bagian warga, bukan menjadi komunitas eksklusif. Kita juga memiliki ikatan sesama kaum muslimin, tersambung ukhuwahnya, ukhuwah Islam. Juga ada yang lebih penting lagi, yaitu misi dakwah. Ya. Karena sering kita kurang memiliki waktu, kalau tidak disempatkan, tidak memang dikhususkan, disengaja untuk mencari momen yang secara kebetulan sulit. Maka ini diusahakan kita bersama-sama, agar kita kenal dan agar kita semakin dekat dengan masyarakat. Karena itu adalah satu di antara modal besar, modal utama untuk berjalannya dakwah dengan lancar. Tentunya ya, ba'dallah bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'allif, at-tahrifu wa layyul al-sinah fi kitabillah. Tahrif, tahrif itu menyelewengkan dari hakikat yang sebenarnya. Walayul al-sinah, dan menyusupkan ucapan lisan, kata-kata, fi kitabillah, ke dalam kitab Allah. Al-mas'alatan as-sabi'ah was-thaminah wal-khamsun tahriful kalim 'an mawadi'ihi wa layyul al-sinah bil kitab. Menyelewengkan kalam, ungkapan-ucapan, 'an mawadi'ihi, dari tempat yang sebenarnya, dan menyisipkan ucapan lisan terhadap Alkitab. Syarah. Qala hafizallahu ta'ala, tahriful kalim an mawadi'ihi huwa taghyiru hurufihi au صرفه عن معناه تحريف الكلم عن مواضعه adalah merubah huruf-hurufnya, ya, atau memalingkan dari makna yang sebenarnya. Itu cara tahrif. Tahrif itu bisa dirubah lafadznya. Kalau tidak berani merubah lafadz, maknanya dipalingkan kepada makna yang bukan sebenarnya. Fa ahlul kitabi min harafatihim al-khabithah annahum yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi imma bitaghyiri al-fadhihi wa imma bitaghyiri ma'anihi. Ahlul kitab al-yahud wa nasara, diantara bentuk penyelewengan mereka yang keji adalah bahwa mereka itu menyelewengkan kalimat dari tempat yang sebenarnya dalam bentuk apakah dengan merubah lafadz-lafadznya ataukah dengan merubah makna-maknanya. Wa tafsirihi bi ghairi tafsirihi, menafsirkan tapi bukan dengan tafsir yang benar. Ini perbuatan ahlul kitab. Yang mereka terkenal merubah-rubah risalah para rasul untuk disesuaikan dengan keinginan hawa nafsu mereka. Maka sungguh ketika ada orang setelah datangnya Islam ini, mereka berpegang dengan ajaran ahlul kitab, ini sangat jauh penyimpangannya. Karena kalaupun seandainya ada kitab yang masih utuh, masih asli, masih sesuai dengan konteks yang turun kepada para nabi, para rasul, tapi setelah datangnya al-Islam, telah diturunkan Al-Quran, telah diutus Rasulullah Muhammad SAW, itu pun tidak boleh untuk dijadikan sebagai dasar untuk beragama, untuk dianut. Dan jauh-jauh sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan agar umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam paham bahwa ajaran beliau adalah ajaran yang menjadi penyempurna dari ajaran-ajaran sebelumnya sekaligus penutup dari seluruh ajaran yang turun dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW melihat ada di tangan Umar radhiyallahu ta'ala anhu lembaran Taurat, serta merta tidak menunggu lama, mutahawikuna ya ibn al-Khattab, adakah engkau bimbang wahai Umar ibn al-Khattab? Walaqad ji'tukum baydha'a naqiyya, sungguh aku telah datang kepada kalian dengan membawa ajaran yang terang, jelas, putih, tidak ada kesamaran. Nah, walau kana Musa hayyan, bahkan kalau seandainya Musa ini masih hidup, dia punya ajaran Taurat, ajaran yang memang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, Beliau masih hidup. Wattaba'tumuhu wa taraktumuni dhalaltum. Sementara engkau memilih mengikuti Musa, meninggalkan aku, meninggalkan ajaranku, sesat kalian. Ini para sahabat. Apalagi kitab-kitab yang ada yang sudah jelas dirubah dengan sekian kali perubahan-perubahan, yang itu semua menyesuaikan dengan hawa-hawa nafsu mereka. Nah, wa kullu ahli al-batil wal mukhalifin lil Islam min al-firaqid dhalati al-muntasibati ila al-Islam tuharrifun nusus, dan seluruh dari ahlul batil, orang-orang yang menyelisihi Islam dari kalangan kelompok-kelompok yang menyimpang, yang masih menisbahkan diri kepada Islam, itu salah satu cara yang ditempuh adalah menyelewengkan nas-nas. Dari mulai nas yang ada di dalam Al-Quran, nas yang ada di dalam hadis, nas dari kalam asar as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum, dan kalam salaf, bahkan kalam dari ulama fi asrihim, ulama pada zamannya. Itu cara mereka dengan memalingkan nas sampai zaman kita sekarang ini. Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang jelas itu dipalingkan maknanya, dibawa sesuai dengan hawa nafsu. Maksudnya itu begini, maksudnya itu begitu. Dibuat penafsiran yang menyimpang dari maksud apa yang disampaikan oleh ulama tersebut. Apa tujuannya? Lituwafiqu maqasidaha wa madzahibaha. Tujuannya agar cocok dengan apa yang dia maksudkan dan apa yang mereka pahami. Jadi mereka sudah punya maksud, mereka sudah punya pemahaman. Ini diletakkan sebagai dasar. Kemudian nas-nas itu ditanam di atasnya. Bukan mendapatin nas lalu membangun pemahaman dari nas tersebut. Bukan. Tetapi mereka sudah punya pemahaman tertentu. Mereka sudah punya maksud tujuan tertentu. Hanya saja ketika pemahaman dan maksudnya ini semata-mata tidak didukung oleh nas-nas, dibangun berdiri sendiri, itu akan mudah dikenal kebatilannya. Sehingga mudah bagi manusia untuk mengenali, oh ini batil, menyelisihi nas, menyelisihi ulama, menyelisihi sunnah, menyelisihi kitab, menyelisihi salaf. Tetapi ketika ditanam di situ nas sebagai hiasan, dipasang di sana nama-nama ulama sebagai hiasan, dan memang mendapatkan nas mereka, hanya saja nas-nas yang umum yang bisa ditarik kanan, tarik kiri, tarik bawah, tarik atas, tarik ke depan, tarik ke belakang sesuai dengan hawa nafsunya. Sawaan, sama saja bentuknya. Ya, harraful alfad atau harraful ma'ani, memalingkan lafadznya atau memalingkan makna-maknanya. Fassaruha bi ghairi tafsiriha, atau menafsirkannya bukan dengan tafsir yang sebenarnya. Fahada min mirasi ahli jahiliyah. Ini termasuk peninggalan ahlul jahiliyah. Nah, produk kaum jahiliyah yang kemudian mereka berusaha untuk melestarikan. Nah, sekarang sedang menjadi perkara penting melestarikan peninggalan orang-orang Bahari. Wal wajibul imanu bima anzalallahu subhanahu wa ta'ala bi alfadihi wa ma'anihi. Yang wajib adalah beriman terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan lafaz dan maknanya. Wal amal bimuqtadahu, dan mengerjakan apa yang ada dari konsekuensinya. Min ghairi taghayyirin wala tahrifin, tanpa merubah, tanpa memalingkan kemana-mana. Nah, hadha huwal wajib, ini yang wajib. Sawa'an wafaqa hawaka, sama saja apakah itu cocok dengan hawa nafsumu. Naam. Apa itu? Waragibatka au khalafahuma. Ya, afwan. Sawa'an wafaqa hawaka wa ragbatika. Au khalafahuma. Wafaqa hawaka wa ragbataka au khalafahuma. Sama saja apakah itu cocok dengan hawa nafsu dan keinginanmu, ataukah menyelisihi, bertentangan, tidak cocok dengan hawa nafsumu dan keinginan tujuanmu. Ya, ini yang dimaksud nas itu menjadi pijakan, dibangun di atasnya pemahaman, sehingga semua menginduk mengikut kepada nas tunduk. Bukan sudah dibangun dulu keinginan hawa nafsu dan punya pemahaman tertentu, lalu dicari nas-nas yang cocok ditanam di atasnya agar mempercantik, memperindah, dan sehingga laku kepada manusia. Nah, wallahu ta'ala alam, ini kita baca sisanya insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Bismillah ta'ala. Ada beberapa tambahan sedikit ini, tapi kita akan memberikan beberapa faedah insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullah khair, walhamdulillahirabbil alamin.